إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار ومسلمين رحمني ورحمكم الله Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjut pembacaan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita pada penyebutan adab-adab dalam berpakaian. Terakhir kita sebutkan di antara adab yang mesti diperhatikan adalah sangat dianjurkan seseorang untuk menjaga kebersihan dari pakaian yang dia kenakan. Bersih dari benda-benda yang kotor, terlebih lagi harus bersih dari benda-benda yang najis. Disebabkan karena kebersihan pakaian itu merupakan dari keindahan yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri senang dan menyukai perkara-perkara yang indah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada yang keindahan. Oleh sebabnya, seseorang harus memperhatikan kebersihan dan keindahan pakaian yang dia kenakan. Apabila pakaiannya sudah kotor, maka dibersihkan dengan cara dicuci. Ketika pakaiannya sudah mulai mengeluarkan bau yang tak sedap, maka dibersihkan. Ketika pakaiannya sudah mengalami robek, maka dijahit. Semua itu yang dilakukan akan mendapatkan pahala ketika seseorang meniatkan karena hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk memamerkan, semata-mata dia mengenakan pakaian yang indah, yang bagus, yang bersih, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan Allah mencintainya, menyukainya. Terlebih lagi pada saat seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka lebih dianjurkan lagi untuk memilih pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, mengenakan wangi-wangian, parfum, untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang dia kerjakan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan pakaian yang paling bagus yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpakaianlah kalian dengan pakaian kalian yang berwarna putih. Karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih merupakan sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah dengan kain yang berwarna putih jenazah-jenazah dari kalian." Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tang suka menyebutkan kalau pakaian yang berwarna putih merupakan sebaik-baik pakaian bagi kaum muslimin. Dan ini perlu menjadi catatan adalah bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki, maka yang dianjurkan adalah mengenakan pakaian yang tidak menarik perhatian. Dan tidak pula menggunakan pakaian yang warnanya mencolok. Sehingga dengan warna tersebut akan mengundang perhatian dari kaum laki-laki. Nah, makanya kalau dikenal di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat, mereka mengenakan kain untuk menutup tubuh mereka dengan kain yang berwarna hitam. Sampai diibaratkan mereka itu seperti burung gagak yang berwarna hitam keseluruhannya. Meskipun di dalam hal ini tidak mesti hitam atau tidak harus berwarna hitam. Pakaian seorang muslimah tidak harus berwarna hitam. Yang jelas, bagi mereka para wanita mengenakan pakaian, apakah itu jubah, jilbab, cadar, dan yang lainnya, dari muslimah dengan warna yang tidak menarik perhatian. Labas, tidak apa pakaian yang berwarna tersebut. Namun jauhi pakaian-pakaian yang berwarna terang. Nah, disebabkan hal tersebut akan mengundang perhatian dari kaum laki-laki. Nah, sehingga dianjurkannya mengenakan pakaian yang berwarna putih ini adalah untuk kaum laki-laki. Adapun kaum wanita, apakah boleh memakai pakaian yang berwarna putih? Boleh, dengan catatan mereka memakainya di dalam rumah. Tidak kemudian dipakai untuk keluar rumah. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pakaian seorang wanita yang mereka gunakan di luar rumah tidak kemudian semata-mata yang kita lihat itu adalah menutup aurat. Sehingga jangan beranggapan yang penting kan auratnya tertutup. Yang penting kan pakaiannya lebar. Yang penting kan kainnya tebal dan menjulur menutup aurat. Ya, itu memang salah satu dari syarat-syarat pakaian syar'i dari seorang bagi seorang muslimah, seorang wanita. Namun, bukankah bagi seorang wanita itu tidak diperbolehkan untuk bertabarruj, berhias? Nah, berhias ini merupakan kata yang sifatnya umum. Apakah berhias diri dengan memoles wajahnya atau memakai make up ya kan? Bisa pula berhias dengan harta-harta perhiasan, emas, perak dan seterusnya. Dan bisa pula seorang wanita itu berhias dengan pakaiannya. Nah, ada pula seorang wanita yang berhias dengan pakaiannya. Seorang wanita pada saat keluar rumah tidak diperbolehkan berhias. Itu merupakan tradisi kebiasaannya apa? Orang-orang jahiliyah. Nah, mereka harus menyembunyikan perhiasan mereka. Mereka harus meninggalkan perhiasan mereka pada saat mereka keluar rumah. Nah, ketika dahulu turunnya ayat memerintahkan untuk menutup aurat berhijab bagi seorang wanita, maka di antara yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Ketika para wanita sudah memakai hijab, maka janganlah mereka saat berjalan itu menghempas-hempaskan kakinya agar kemudian biar terdengar perhiasan yang mereka sembunyikan di balik pakaiannya. Seorang wanita keluar rumah pakai emas, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, boleh. Asalkan perhiasan tersebut tertutup. Namun ingat, jangan kemudian disengaja perhiasan tersebut diperlihatkan dan tidak boleh pula disengaja memperdengarkan kerincingan bunyi dari perhiasan yang dia kenakan sebagaimana hal tersebut dilarang oleh Allah. Janganlah kalian wahai para wanita menghempas-hempaskan kaki kalian agar kemudian diketahui atau didengar perhiasan yang tersembunyi di balik pakaian mereka. Dilarang oleh Allah. Yang tersembunyi saja, itu tidak boleh diperdengarkan. Apalagi kalau menyengaja perhiasan tersebut dipertontonkan, diperlihatkan pada saat keluar rumah. Maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh bagi seorang wanita yang demikian. Termasuk berhias bagi seorang wanita adalah berhias dengan pakaiannya. Meskipun berhijab, memakai jubah, memakai kaos tangan, memakai kaos kaki, jilbabnya menjulur sampai ke bawah, memakai cadar. Namun, tetap pula seorang wanita itu bisa dikatakan rias dengan pakaian yang dia kenakan. Nah, karena memang karakter wanita itu suka yang indah-indah. Nah, ketika keluar rumah pun berupaya untuk berpenampilan seindah mungkin. Sampai pada tingkatan kalau bisa pakaiannya juga pakaian yang indah, yang bagus. Nah, jubahnya dibordir dengan warna yang berbeda, hitam, lalu kemudian dibordir, dilis dengan warna emas. Terlihat perhiasannya. Akhirnya mengundang perhatian laki-laki. Nah, cadarnya juga demikian dilis. Nah, dengan warna yang berbeda sehingga kelihatan cantik. Modelnya, cadarnya juga dimodel, iya kan? Dulu yang pernah kita singgung ada model cadar yang diistilahkan dengan cadar butterfly, cadar kupu-kupu. Nah, jadi ketika seorang wanita itu memakai, masya Allah, kelihatan menawan sekali. Di bagian atasnya itu ada selir-selir kain purdahnya, sehingga sangat mengundang perhatian kaum laki-laki. Nah, ini tidak boleh. Nah, Anda masih saja tetap dikatakan sebagai wanita yang berhias dengan pakaian yang Anda kenakan. Maka pakailah pakaian yang apa adanya. Tidak perlu Anda kemudian hias-hiasi dengan warna-warna tertentu atau model-model tertentu. Nah, tidak diperbolehkan. Apalagi biasanya ini seringnya gitu, ketika menghadiri acara kondangan. Itu, wah, kadang orang Jawa bilang cor-coran perhiasan. Nah, cor-coran, banyak-banyakan perhiasan. Semua perhiasan yang dia miliki dipakai. Gelang kanan-kiri tidak sekedar 1, 2, 3. Kalung cincinnya. Nah, mengalang-alai cincinnya belah dukun. Semua cincinnya dipakai. Ketika ngerumpi, nah, tolong ambilkan makanan itu sambil nunjuk itu. Iya kan? Sambil nunjuk bajunya, lengan bajunya disingsingkan. Itu tolong ambilkan itu, nak. Sambil nyingsingkan baju agar kelihatan apa? Gelang yang penuh di lengannya. Na'udzubillahi min dzalik, yang seperti ini. Nah, tidak boleh bagi seorang wanita yang demikian. Lebaran juga demikian. Nah, itu memang dianjurkan memakai pakaian baru, silakan. Tetap semua harus sesuai dengan syariat. Nah, tetap sesuai dengan syariat. Pada lebaran maunya punya sensasi sendiri. Pakai jubah, pakai cadar. Di dalam keluar rumah menuju musola, tempat lapangan mengerjakan sholat id, pakainya sepatu jinjit yang tinggi. Berwarna pink. Nah, ada lagi yang pakai sepatu yang kaca, bening, jinjit lagi. Allahul musta'an, maka ini semua masuk dalam kategori tabarruj. Dilarang di dalam syariat Islam. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wahai kalian para wanita, jangan kalian bertabarruj, bersolek, berhias seperti cara bersoleknya orang-orang jahiliyah. Nah, silahkan Anda berhias, silahkan Anda bersolek, silahkan Anda berdandan, namun perhiasan Anda cukup hanya di dalam rumah. Kalau Anda memiliki suami, maka perlihatkan tabarruj Anda, perhiasan Anda, bersoleknya Anda, pandainya saat bertata rias, silahkan itu Anda peruntukkan untuk suami Anda. Namun untuk kaitannya keluar rumah, maka Anda dalam hal ini sangat keras dilarang di dalam syariat Islam. Termasuk parfum. Dan ini saya ingatkan kepada kaum muslimat. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sekali-kali keluar rumah dengan menggunakan parfum dengan aroma apapun dan terbuat dari jenis apapun. Seorang wanita yang keluar rumah dengan tujuan kemanapun, apakah ke tempat kerjanya, ke tempat usahanya, ke tempat ibadah, ke tempat sholat, ataupun ke tempat keluarganya, seorang wanita tidak diperbolehkan, diharamkan untuk menggunakan wangi-wangian pada saat keluar rumah. Nah, dosa besar. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang wanita yang keluar rumah dengan menggunakan parfum untuk kemudian agar dicium aroma harumnya oleh laki-laki. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut adalah perempuan pezina, wanita pelacur. Nah, dilarang keras oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini nasihat kepada seluruh kaum muslimat dan lebih terkhusus kepada ummahat wal akhwat. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Dan bagi para suami, hendaklah mereka sebagai seorang suami yang menjadi kepala keluarga harus tegas. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan biarkan istri-istri Anda, jangan biarkan anak-anak gadis antum keluar rumah dengan mengenakan parfum. Apabila Anda mengetahui kejadian yang seperti itu, lalu kemudian Anda cuek, masa bodoh dan membiarkannya, maka suami yang seperti ini sangat cocok untuk dikatakan sebagai suami yang dayus, yang sama sekali tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk ke dalam syurga suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Istrinya berbincang-bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia merasa biasa saja. Istrinya keluar rumah dalam keadaan bertabarruj, dia pun santai saja, tidak mengingkarinya, tidak menegurnya. Istrinya keluar rumah dengan mengenakan parfum wangi-wangian, dia pun mengetahui, namun dia biarkan begitu saja. Ini merupakan dosa besar. Sang istri pun akan mendapatkan dosa besar. Sang suami yang tidak menegur dan tidak mengingkarinya pun akan terjatuh pada dosa besar. Ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang harus kita perhatikan. Islam mengajarkan wanita yang model seperti ini dengan penerapan aturan-aturan seperti itu, bukan berarti Islam itu membatasi ruang lingkup wanita. Bukan berarti Islam itu zalim, pilih kasih terhadap wanita, dilarang bagi wanita, kenapa boleh bagi laki-laki. Semua itu diterapkan di dalam agama Islam karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi apabila semua itu akan dibiarkan bagi seorang wanita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Allah mengerti dan faham apa yang akan menjadi akibat yang fatal yang akan didapat dirasakan oleh seorang wanita tatkala dibiarkan mereka keluar rumah tanpa aturan-aturan syar'i. Nah, sudah kita saksikan secara langsung melalui mungkin melalui media-media berita, sekian banyak terjadinya pemerkosaan, sekian banyak terjadinya pelecehan seksual, sekian banyak terjadi gangguan-gangguan kepada seorang wanita yang dilakukan oleh laki-laki. Seorang wanita akan berpikir, oh dasar laki-laki hidung belang, dasar laki-laki yang tidak tahu malu, dan seterusnya tuduhan-tuduhan bagi seorang laki-laki. Padahal kalau kita lihat apa yang menjadi pendorong sehingga laki-laki tersebut melakukan hal yang demikian, semestinya harus diperhatikan kenapa seorang laki-laki sampai berani melakukan demikian. Kalau Anda tertutup, Anda tidak mengundang syahwat, Anda tidak mengundang perhatian laki-laki, niscaya hal tersebut akan minim terjadi. Kebanyakan terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual disebabkan karena memang Anda yang memancing. Anda berpakaian dengan pakaian yang tidak benar. Nah, menampakkan aurat secara langsung, ditampakkan sebagian besar dari tubuhnya. Di samping itu yang tertutup pun akhirnya membentuk lekuk tubuhnya. Bagaimana seorang laki-laki tidak akan berbuat jahat kalau yang demikian kondisinya? Anda berjalan berlenggak-lenggok dengan mengundang perhatian kaum laki-laki. giliran laki-laki sudah terjerat di budaya syaitan pun yang dituduh kemudian laki-laki. Ya, memang laki-laki yang melakukan hal yang demikian. Namun perlu disebabkan laki-laki melakukan demikian karena memang ada sebab yang mengundang dari awal. Nah, kobaran api itu tidak akan ada kecuali jika ada yang memercikkan api tersebut. Nah, tidak akan mungkin langsung buk, api. Pasti ada percikan dari kecil. Nah, ada yang mengundang. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah sangat adil dan sangat bijaksana dan sangat bagik, sangat indah dengan puncaknya Islam dengan aturan-aturan yang telah diterapkan. Baik itu aturan terkait dengan pakaian yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan berikan kepada laki-laki, demikian pula adab-adab berpakaian yang Allah sudah tetapkan bagi kaum wanita. Semua itu ada hikmahnya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menjadikan peraturan tersebut untuk memberat-beratkan hambanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki di dalam agama Islam itu memberatkan atas kalian. Semua itu merupakan rahmat dari Allah, semua itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah karena Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, pemahaman kita sangat dangkal. Jangka jarak tempuh pikiran kita sangat dangkal. Pengetahuan kita juga sangat dangkal. Pemahaman kita sangat dangkal. Sehingga kedangkalan dari pemahaman kita tersebut jangan kemudian kita jadikan sebagai alasan lalu kemudian mengeluh atau sampai pada tingkatan menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim ketika menetapkan peraturan-peraturan dan adab-adab di dalam agama Islam. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adab berpakaian dan ini adalah adab yang khusus bagi kaum laki-laki adalah bagi kaum laki-laki mereka tidak diperbolehkan mengenakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Nah, atau yang biasa disebut dengan al-isbal, menjulurkan pakaian sampai menutupi mata kaki. Dan orang yang melakukan, orang yang berpakaian, yang pakaiannya itu sampai menutupi mata kaki, ini disebut dengan muskil. Jadi perbuatannya itu menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, perbuatannya itu dikatakan isbal, yang melakukan perbuatan tersebut dikatakan sebagai musbil. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan tentang dalil atau tentang haramnya isbal sangat banyak di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma asfala min al-ka'bay min al-izari fa fi an-nar." Apa saja dari sarung ataupun pakaian yang menutupi mata kaki, fa fi an-nar kata Rasulullah, maka tempatnya itu di neraka. Bagaimanapun ketika pakaian sampai menutupi mata kaki kata Rasulullah, maka tempatnya tidak ada yang lain kecuali neraka. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia di hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ada tiga golongan. Yang pertama adalah al-musbil, yaitu seseorang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Wal-mannan, dan yang kedua adalah orang yang suka mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberiannya. Dan yang ketiga adalah al-munfiq sil'atahu bil halfil kadzib. Yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangannya dengan cara sumpah palsu. Nah, biar barang dagangannya laris, ya sumpah. Demi Allah lo, sumpah lo, saya ini modalnya cuma, modalnya sudah 30 ribu, saya cuma untung 5 ribu. Demi Allah, sumpah lo. Padahal untungnya sudah berkali-kali lipat. Modalnya mungkin hanya 15 ribu. Nah, sehingga apa? Untuk melariskan barang dagangannya, dia sampai rela bersumpah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman yang berat. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Tidak disucikan. Dan akan diberikan bagi dia siksaan yang pedih di hari kiamat. Nah, di dalam hadis yang lainnya juga menunjukkan haramnya isbal bagi kaum laki-laki. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Man jara minha syai'an khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu terjadi pada tiga jenis pakaian. Yang pertama adalah sarung, termasuk celana. Yang kedua adalah gamis, jubah. Dan yang ketiga adalah imamah, sorban. Dari tiga jenis ini, kalau dipakai sampai menutupi mata kaki, sarungnya atau celananya sampai menutupi mata kaki. Jubahnya sampai menutupi mata kaki. Mungkin sorbannya juga panjang sampai menyeret dan sampai di bawah mata kaki. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjulurkan dari pakaian-pakaian ini sampai menutupi mata kaki dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia nanti di yaumul qiyamah. Tidak usah dimasukkan buru-buru mau masukkan syurga ya. Buru-buru mau mendapatkan naungan dari kiamat. Buru-buru mau mendapatkan kemudahan. Dilihat saja Allah tidak mau. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yanzuru ila musbilil izar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seseorang yang menjulurkan sarungnya sampai menutupi mata kaki. Dalam ibadah sholat ataupun dalam luar sholat ya. Sifatnya umum. Nah. Di dalam hadis yang lainnya pula. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pernah mengambil atau memegang. Adalah. Yani betisnya Abu Sa'id al-Khudri. Atau Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Dipegang betis. Adalah itu antara lutut dan mata kaki. Apa ikhwan? Petis ya? Nah, kalau Jawa bilang apa? Gares. Ya kan? Di bawahnya lutut, di atasnya mata kaki. Antara itu. Namanya adalah. Adalah besar. Nah, suatu saat Rasulullah ini memegang betisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada mawdi'ul izar. Fa in abaita fa asfala fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain." Ketika memegang betis ini, betisnya Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah mengatakan, "Ini tempat batasnya sarung pakaian. Kalau kamu menghendaki boleh ke bawah, namun kalau menghendaki sampai menutup mata kaki, maka kata Rasulullah fala haqqa, maka tidak ada hak. Tidak ada tempat bagi pakaian itu sampai menutupi mata kaki." Nah, sehingga pakaiannya itu di bawah lutut dan di atas mata kaki. Nah, ya meskipun dalam hal ini yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertengahan. Pertengahan antara lutut dan mata kaki. Meskipun ke bawah sedikit boleh, namun jangan sampai pakaian tersebut sampai menutupi mata kaki kita. Kalau sampai menutup mata kaki, maka inilah yang dikatakan sebagai isbal. Apakah itu sarung kita, ataukah itu celana kita, jubah kita, gamis, ataupun sorban yang sedang kita pakai. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang menyebutkan secara umum bahwasannya isbal merupakan perbuatan yang dilarang di dalam syariat Islam, bahkan bisa dikatakan sebagai dosa besar. Disebabkan karena ancamannya bukan ancaman-ancaman yang ringan. ancaman-ancaman yang berat yang telah Allah Subhanahu wa taala ancam dengannya. Nah, semakin berat siksaan dan ancaman bagi seorang yang isbal ketika dia melakukan isbal itu dalam keadaan sombong. Nah, semakin berat siksaannya. Semakin berat siksaannya ketika seseorang melakukannya dalam keadaan sombong. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam salah satu fatwanya ketika beliau ditanya tentang seseorang yang memakai pakaiannya dalam keadaan isbal namun dia tidak meniatkan sombong. Dia tidak meniatkan sombong. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala setelah beliau menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan isbal itu diharamkan secara mutlak, sombong atau tidak sombong tetap haram, maka kemudian beliau mengatakan, amma in qasada bidzalika takabbura wal amru ashaddu wal ismul wal ismu akbar. Adapun kalau dia isbal itu dengan tujuan sombong, takabur, bangga diri, maka perkaranya, siksaannya itu lebih keras dan dosanya itu lebih besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah SWT, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarrahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, khuyala dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia nanti pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka membolehkan isbal dengan catatan yang penting tidak sombong. Nah, alasan atau pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang kita nyatakan sebagai pendapat yang batil. Nah, meskipun mereka berhujjah. Alasannya apa? Alasannya adalah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Ketika menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sarungnya itu suka melorot sampai menutupi mata kaki. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ancaman orang yang isbal, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an tu'ahidni. Wahai Rasulullah, sarungku itu suka melorot kecuali aku harus mengikat betul memegang. Maksudnya, suka melorot sampai menutupi mata kaki. Apakah hal tersebut juga termasuk isbal? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Bukan. Kenapa? Karena engkau itu tidak melakukannya dalam keadaan sombong. Enggak apa-apa. Engkau tidak termasuk dalam yang diancam. Kenapa? Karena engkau melakukannya bukan karena sombong. Sehingga ini pun dijadikan sebagai hujah, kalau tidak sombong berarti boleh. Ini sekali lagi, ini merupakan pendapat yang batil. Yang pertama, seseorang itu tidak diperbolehkan mentazkiyah, merekomendasi diri, saya ini tidak sombong. Itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian mensucikan, merekomendasikan, mengatakan diri kalian itu suci. Jangan mengatakan diri kalian sendiri itu suci, bersih, tidak sombong. Disebabkan Allah itu yang lebih tahu siapa dari hambanya yang bertakwa. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya tidak sombong, maka ucapannya itu tertolak. Tidak boleh. Nah, tidak boleh, dari saya ini tidak sombong. Tidak boleh. Mengatakan diri bahwasanya tidak sombong. Kemudian yang kedua, kalau berhujah dengan hadis ini, ya harus sesuai dengan dalilnya dong. Harus sesuai dengan kisahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Nabi, engkau tidak sombong karena melakukan hal tersebut, dengan cerita apa? Celananya itu yasterhi, melorot dari atas jatuh. dinaikkan jatuh lagi. Bukan sengaja dijatuhkan. Ini namanya istirha. Melorot bahasa kita. Jangan kemudian berhujah dengan kisahnya Abu Bakar Siddiq yang kejadiannya celana atau sarungnya Abu Bakar Siddiq itu suka melorot karena memang tubuhnya Abu Bakar itu kurus, kecil. Sehingga sarungnya suka melorot. Berhujah dengan itu lalu kemudian untuk mengatakan boleh menyengaja membiarkan begitu saja celana sarung sampai menutupi mata kaki. Yang tidak benar. Tidak cocok dengan dalilnya. Nah. Kecuali kalau kejadiannya Anda itu sama dengan Abu Bakar Siddiq, celana Anda suka melorot, sarungnya suka melorot, baru dikatakan itu bukan sombong. Itu bukan sombong. Itu bukan sombong. Kemudian yang kedua, yang ketiga alasannya, yang menyatakan Abu Bakar Siddiq itu tidak sombong adalah Rasulullah. Yang tidak berucap dari kecuali dengan wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya. Sehingga betul-betul faham. Nah, kalau Anda ketika isbal, siapa yang merekomendasi Anda tidak sombong? Guru Anda, ustadz Anda, kiai Anda. Tapi nyatakan diri Anda sendiri. Hatta kiai Anda mengatakan kamu tidak sombong, tidak diterima. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengerti apa yang ada di dalam hati-hati kita. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an ini tidak tepat lalu kemudian untuk digunakan untuk dipakai sebagai dalil yang membolehkan isbal. Nah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, afan dari Imam Al-Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan izaratul muslimi ila nisfi saqi wala harat wala junah fima bainahu wa bainal ka'bain. Batasan pakaian laki-laki itu pertengahan pis antara lutut dan mata kaki, pertengahan. Pertengahan segini ya kan? Wala harat wala junah fima bainahu wa bainal ka'bain, dan tidak mengapa, tidak ada dosa ketika pakaian itu antara pertengahan dan antara mata kaki. Mau turun sedikit tidak masalah. Nah, mau turun sedikit tidak masalah. Tapi yang paling baik itu adalah pertengahan dari betis. Nah, yang jelas apa? Tidak sampai menutupi mata kaki. Wa ma kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun tatkala pakaian tersebut sampai menutupi mata kaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka tempatnya adalah di dalam neraka. Adalah di dalam neraka. Nah. Dan masih banyak masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan dalil-dalil larangan yang menunjukkan haramnya isbal di dalam berpakaian bagi kaum laki-laki. Namun apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan sudah mencukupi bagi kita. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalil dalam isbal itu ada dua keadaan. Dalil yang pertama menyebutkan secara mutlak yaitu isbal sombong ataupun tidak sombong, dan kedua adalah dalil yang menyebutkan secara khusus yang menyebutkan seorang yang isbal dalam keadaan sombong. Sehingga dua dari keadaan dalil ini masing-masing kita amalkan. Sehingga menyebutkan larangan dan diharamkannya isbal apakah dilakukan dalam keadaan sombong ataukah isbal yang dilakukan dalam keadaan tidak sombong. Maka secara umum pakaian yang digunakan laki-laki sampai menutupi mata kaki maka dinamakan sebagai isbal dan dia berhak mendapatkan ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab, mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.